kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Seputih gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada hati ini. Seperti gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Sayang, hati ini.